بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih pada pembahasan khatimah yang dibawakan oleh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, yang pada hakikatnya pembahasan ini penjelasan tentang pokok-pokok penetapan hukum kekufuran ataupun kefasikan pada suatu perbuatan dan pada orang per orang. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu tidak adanya kelaziman antara keduanya. Maksudnya yaitu penetapan suatu perbuatan itu perbuatan kekufuran tidaklah melazimkan pelakunya dihukumi kafir. Kenapa? Inilah dia jawab. Nah, itu diingat-ingat. Dikarenakan penetapan hukum atas orang per orang itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus terbebas dari penghalang-penghalangnya. Itu kaidah umumnya. Nah, kemudian Syekh mengatakan waliyahdar ma yasluquhu ba'dun nas min kaunihi yabni mu'taqadahu aw 'amalahu 'ala madhhabin mu'ayyan. Tandanya seorang berhati-hati dari apa yang ditempuh oleh sebagian manusia di mana dia membangun akidahnya atau amalannya di atas suatu madhab tertentu. Hal ini beliau sampaikan setelah beliau tegaskan bahwa wajib atas seorang mukmin untuk membangun akidah dan amalannya di atas apa? Lebih di atas kitab dan sunnah. Baik. Makanya beliau peringatkan untuk hati-hati dari membangun akidah dan amalan di atas madhab tertentu. Fa'idha ra'a nusus al-kitab wa sunnati ala khilafi hawala sarfa hadihin nususa ila ma yuafiku dhanikal madhab ala wujuhin muta'assifah. Sehingga apabila dia melihat nas-nas dalam Alkitab maupun As-Sunnah menyelisih madhabnya, maka dia berusaha untuk memalingkan nas-nas ini kepada perkara yang mencocoki madhab dia, walaupun dari sisi-sisi yang sangat sulit, ya, ala wujuhin muta'assifah, yaitu walaupun nam sebenarnya sulit untuk disinkronkan dengan madhab dia, tapi tetap dipaksakan. Dan ini biasanya kebanyakan yang ditempuh oleh ahlul bidah, ahli bidah, karena mereka telah meyakini terlebih dahulu sebelum melihat dalil. Nah, jadi kebanyakan ahlul bidah dan kebanyakan mereka mengikut madhab ahli bidah, mereka apa? Meyakini terlebih dahulu, baru kemudian mencari dalil. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah yang mereka menempuh kebalikannya, yaitu mereka mencari dalil, melihat dalil, dipahami, baru kemudian apa? Mereka meyakini di atas dalil yang dia dapat. Dan yang enggaknya kita tempuh, melihat dalil, kemudian apa? Meyakininya, bukan sebaliknya. meyakini dulu, baru kemudian mencari-cari dalil. Biasanya yang seperti ini, dia akan memaksakan banyak dalil untuk dijadikan sebagai apa? Penguat atas keyakinan yang sudah ada. Fayaj'alul kitaba wa sunnata tabi'ina la matbu'in wa ma siwahuma imaman la tabi'an. Kemudian dia menjadikan Alkitab dan Sunnah sebagai pengikut, bukan yang diikuti, pelengkap saja. Dan selain Alkitab dan Sunnah, dijadikan sebagai imam dan dijadikan sebagai sesuatu yang apa? Dijadikan sebagai imam, bukan sebagai sesuatu yang mengikuti. Jadi pola pikirnya terbalik. Yang harusnya dijadikan sebagai imam, sebagai landasan, malah dijadikan sebagai apa? Pelengkap saja, atau sebagai apa? Tabi'. Tapi sebaliknya, selain Al-Quran dan Sunnah yang harusnya dia adalah apa? Tabi', yang mengikuti, malah dijadikan sebagai matbu' yang diikuti. Wa hadhihi tariqun min turuqi ashabil hawa. La atba'ul huda. Dan ini adalah jalan dari jalan-jalan para pengikut hawa nafsu, bukan pengikut jalan hidayah. Faqad dhammallahu hadhihi at-tariqa fi qawlihi wa law ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ardu wa man fihin bal ataynahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela metode ini di dalam beragama. Apa metode yang dicela ini? Abang Mujahid, tidak mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Nah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah hanya sebagai pelengkap, sedangkan pendapat madhab atau penetapan majelis tarjih atau ketetapan dari pemimpinnya sebagai apa? Sebagai landasan utama. Baik, Allah telah cela metode yang seperti ini, sebagaimana dalam firman-Nya, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum. Seandainya saja al-haq itu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, seandainya al-haq itu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, maka tentu akan rusak langit-langit dan bumi serta apa saja yang berada di dalamnya. Qala bal atainahum bidzikrihim. Belum diangkat. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Setelah Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya seandainya saja kebenaran itu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, tentunya langit dan bumi dengan apa saja yang ada di dalamnya akan rusak. Kenapa? Karena hawa nafsu tidak boleh diikuti. Dan hawa nafsu bukan tolak ukur kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Allah datangkan kepada mereka peringatan, tapi mereka malah berpaling dari peringatan tersebut. Allah turunkan kepada mereka Alkitab yang harusnya diikuti, tapi malah mereka berpaling dari itu. Qala wan nadiru fi masalikin nas fi hadzal babi yara al'ajab al'ajab. Dan orang yang melihat pada metode manusia di dalam perkara ini akan melihat perkara yang sangat mengherankan. Ini akan banyak kita lihat hal-hal yang mencengangkan kita, di mana hawa nafsu bisa diibaratkan menjadi sesembahan. Benar dan salah tolak ukurnya hawa nafsu saja, bukan Al-Quran dan Sunnah. Wa ya'rifu shiddata iftiqarihi ila rabbih, dan seorang yang memperhatikan perkara ini maka dia akan tahu betapa butuhnya seseorang terhadap Rabbnya. Butuh apa? Butuh hidayah. Karena banyaknya manusia yang terpalingkan darinya. Fa huwa hariyun an yastajiballaha ta'ala lahu su'ala. Yaqulu Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sehingga kalau dia tahu dia itu butuh pada Allah, maka orang seperti inilah yang pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan permintaannya. Dalam paragraf ini Syekh ingin menegaskan, ikhwan fillah, bahwasanya dengan banyaknya pemahaman-pemahaman menyimpang, hal yang paling penting untuk seorang bisa selamat adalah apa? Adalah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah dengan senantiasa meminta. Karena memang kita ini hamba yang tidak akan mungkin bisa lepas dari apa? Dari kebutuhan terhadap Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sedetik saja kita tidak akan mungkin bisa apa? Keluar dari kebutuhan ini. Ini yang harus terpatri pada diri kita. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala katakan, la yastaghni anillahi tarfata ain, wa man istaghna anillahi tarfata ain faqad kafara wa sara min ashabil hain. Seorang senantiasa butuh kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa cukup dari Allah walaupun hanya sekejap. Jadi harus merasa butuh terus. Nah, kapan saja seorang merasa sudah cukup dari tidak butuh kepada Allah, jadi tidak butuh, dia merasa cukup dengan dirinya, merasa cukup dengan madhabnya, merasa cukup dengan pengikutnya, tidak butuh lagi kepada Allah, maka kata Imam At-Tahawi, faqad kafar, orang seperti ini telah kufur. Wasara min ashabil hain, dalam sebagian riwayat min ashabil jahim, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perbesar, ikhwani fillah, rasa butuh kita kepada Allah pada semua urusan-urusan kita, terkhusus pada pembahasan kita, yaitu dalam usaha kita bisa berakidah dengan akidah yang lurus. Minta petunjuk pada Allah. Nah, kalau sudah ada perasaan merasa butuh yang sangat, maka ini termasuk salah satu hal yang akan menjadikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentang diriku, maka katakanlah sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa bila dia berdoa kepadaku. Di sini kedekatan apa yang dimaksud? Indak ya Umar. Ijabah. Naam. Qurbul ijabah, yaitu kedekatan pengkabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha mendengar. Allah mesti mendengar permintaan hambanya, dan siapa saja yang seperti ini keadaannya akan Allah kabulkan. falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Fanas'alullaha ta'ala an yaj'alana mimman ra'al haqqa haqqan wattaba'ah wa ra'al batila batilan wajtanabah. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengetahui suatu kebenaran itu kebenaran kemudian mengikutinya. Kenapa? Karena begitu banyak orang tidak bisa mengetahui suatu kebenaran. Juga golongan berikutnya, orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak bisa mengikutinya. Ini juga banyak. Dan kita mengharap kepada Allah untuk menjadi golongan yang ketiga, yaitu orang yang mengetahui kebenaran dan bisa mengikutinya. Sebagaimana pula di sini kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jadikan termasuk orang-orang yang bisa mengetahui kebatilan itu batil dan menjauhinya. Karena sama, manusia juga terbagi menjadi banyak golongan dalam masalah ini, di mana sebagian mereka tidak bisa mengetahui kebatilan itu sebagai suatu kebatilan. Taunya apa? Itu adalah kebenaran. Suatu kebatilan dianggap kebenaran. Ini adalah apa? Adalah dolal, suatu kesesatan tentunya. Dan sebaliknya, manusia pun yang golongan yang lain, mereka tahu itu kebatilan, sadar itu perkara batil, tapi apa? Tidak bisa meninggalkannya. Dan yang kita minta kepada Allah agar kita bisa mengetahui suatu perkara batil itu sebagai kebatilan dan bisa menjauhinya. Sebagaimana doa yang juga jangan sampai kita apa? Kita lalai akhwani fila, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Doa ini sangat penting, apalagi melihat fenomena syubhat yang begitu banyak beredar akhwani fila, yang sangat mengkhawatirkan kalau seseorang sampai tidak memiliki apa taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal yang hak itu hak dan yang batin itu batin. Dan juga kita meminta istiqomah di atasnya. Sebagaimana nanti beliau katakan, wa ayyaj'alana hudatan muhtadin wa sulaha muslihin. Dan kita mengharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita pemberi petunjuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi orang-orang yang bisa mengadakan perbaikan di antara orang-orang yang baik. Karena memberikan petunjuk ini tugas para anbiya dan tugas yang mulia yang diemban oleh para penerusnya, para pewaris nabi, para ulama, para da'i ilallah. Yang tentunya para talabatul ilm ikhwani fillah, mereka berada di jalan untuk bisa menuju ke sana, menjadi orang-orang yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Ini penting, harus terpatri pada diri kita. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Asr, untuk bisa keluar dari kerugian, ya syaratnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iman, amalan saleh, kemudian apa? Dakwah. Nah, setelah dia beramal tadi. Iman, amal saleh, kemudian memberikan nasihat di atas kebenaran dan memberikan nasihat untuk bersabar. Dakwah. Nah, oleh karena itulah di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ya Allah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pimpinan orang-orang yang bertakwa, bukan pimpinan orang-orang yang sesat. Dan menjadi orang-orang yang mengadakan perbaikan, bukan orang-orang yang mengadakan kerusakan. Sula'al muslihin. Dan ini hakikat huraba, hakikat orang-orang yang asing, ya orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah-tengah kerusakan-kerusakan yang bermunculan. Sebagaimana dalam sebagian riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Islam ini diawali dengan keadaan asing, kemudian akan kembali pada keterasingan, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Al-ghuraba, bukan orang-orang asing ini kemudian orang yang menyendiri di tengah gunung atau orang yang naam melancong ke negeri-negeri seberang dan seterusnya, bukan. Tapi al-ghuraba yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dijelaskan dalam sebagian riwayat, alladzina yusrihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang membuat islah, yaitu membuat perbaikan tatkala manusia itu rusak, yaitu orang-orang yang mengembalikan manusia untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dan meninggalkan sunnah. Ini penting. Dan harapan kita kepada Allah termasuk dari golongan mereka. Kemudian beliau katakan, wa alla yaziga qulubana ba'da id hadana. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Ini juga perkara yang sangat penting, meminta istiqamah setelah mendapatkan hidayah. Karena tidak ada jaminan ikhwani fillah selama nyawa ini masih ada di badan-badan kita. Tidak ada jaminan karena kita bukan orang yang maksum. Dan Rasulullah SAW jadikan tolak ukur dengan penutupan hidup ini. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu hanyalah bergantung pada akhirnya. Maka sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, tidak ada perasaan aman dari apa? Tergelincir. Jangan sampai ada perasaan aman. Karena al-amnu min makrillah. Perasaan aman dari makar Allah Subhanahu wa taala termasuk hal yang mencelakakan banyak umat. Imam At-Tahawi mengatakan dalam akidah beliau, al-amnu min makrillah wal ya'su min rawahillah yang kulani an millatil Islam. Perasaan aman dari makar Allah dan perasaan putus asa dari rahmat Allah, dua perkara yang bisa memindahkan seseorang dari keislaman dia. Yaitu maksudnya mengeluarkan dia dari Islam menuju kekufuran. Makanya harus kita terus menerus meminta kepada Allah agar hati kita ini tidak dipalingkan dari hidayah. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim dalam salat kita, hadirkan hati kalau kita sedang meminta hidayah. Juga di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya yang mulia, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang belum hafal dihafal. Sudah hafal belum Nabil? Dihafal. Naam, di awal-awal Ali Imran yang kecil-kecil. Naam. Atau yang belum hafal pokoknya. Ya Allah, hab lana min naam, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da id hadaytana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Kemudian wahab lana min ladunka rahman, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah al wahhab, dan yang maha pemberi anugerah. Dan ini juga yang diisyaratkan oleh Syekh dalam kelanjutan perkataan beliau, wa alla yuzigha qulubana ba'da id hadana wa yahab lana minnatan wa yahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan agar Allah menganugerahkan kepada kita rahmat dari sisinya, karena sungguhnya dia adalah al-wahhab. Nah, walhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa hadiyil ummah ila siratil azizil hamidi bi idzni rabbihim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya lah semata keamalan-amalan saleh bisa sempurna. Dan bacaan ini, bacaan syukur ini, akhwani fillah, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika seseorang mendapatkan hal-hal yang menggembirakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau bacaan ketika melihat sesuatu yang tidak disukai, apa bacaannya? Indah alin. Mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tayyib. Dan di sini tentunya tidak ada yang lebih menggembirakan dari seseorang mempelajari suatu ilm kemudian bisa menyelesaikannya. Yang menulis suatu kitab bisa menyelesaikannya, yang membaca suatu kitab bisa menyelesaikannya. Ini merupakan nikmat yang agung yang hendaknya kita bergembira atasnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan darinya. Dan semoga salawat dan salam atas Nabi Rahmah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadiyil ummah, dan pemberi petunjuk kepada umat ini menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat dan salam atas keluarga Nabi dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan pada hari sampai pada hari kiamat. Baik, dengan ini ikhwani fillah kita selesai dari kitab inti, yaitu Naam Al-Qawaidul Mutla, yang padanya kaidah-kaidah pokok untuk kita bisa memahami akidah asma wa sifat dengan benar. Yang kitab ini walaupun dikarang oleh mutaakhirin, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan barokah padanya, ikhwan fillah, sehingga hampir-hampir kitab ini senantiasa dipelajari di ma'had-ma'had di masjid-masjid ahli sunnati wal jamaah. Taim. Walaupun kitab-kitab yang dikarang pada saat ini begitu banyak, baik itu kitab-kitab muqarrar yang ditulis untuk perguruan-perguruan, atau kitab-kitab disertasi, atau makalah-makalah, begitu banyak ditulis seputar asma wa sifat. Tapi Naam al-barakah min Allah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah arahkan hati-hati kita untuk mempelajari suatu kitab, itu Allah saja yang mengarahkan. Naam. Dan Allah jaga suatu kitab sehingga terus-menerus diambil kemanfaatan oleh yang lainnya. Ini juga Naam hal yang di luar kemampuan manusia. Walaupun seorang promosi kemana-mana, ikhwan fillah, kalau Allah tidak menginginkan di situ ada barokah, ya setelah itu Naam hilang. Tapi kitab yang Allah berikan barokah padanya akan terus-menerus apa? Terjaga bi'idnillahi azza wa jalla. Dan ini yang kita harapkan pada semua apa yang kita lakukan. Naam, terlebih lagi yang berhubungan dengan dakwah ini dan dengan ilmu. Tayyib. Dan insyaallah sebelum kita pindah ke kitab berikutnya, naam, kita baca dulu takib, yaitu lampiran yang disisipkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala berhubungan dengan permasalahan ma'iyah. Yang sebenarnya telah dibahas di dalam kitab tentang perkara ini, tapi untuk semakin memperkuat perkara yang memang pada sebagian manusia, ikhwan fillah, permasalahan ma'iyah ini permasalahan yang membingungkan. Tatkala mereka tidak mendapatkan bimbingan dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Taib dan dipersiapkan. Setelah kita selesai membaca ta'kid, berarti imtihan dari awal. Imtihan dari awal. Minimal yang harus dicapai, ikhwan fillah, antum mungkin kaidah-kaidah pokok, kaidah dalam asma, kemudian kaidah dalam sifat apa, kemudian kaidah dalam adillah apa. Ini intinya. Kemudian pada masing-masing kaidah itu bisa apa? Bisa menjelaskan. Dan insyaallah mudah kalau sejak awal sudah paham. Tinggal dirangkum. Dirangkum sehingga apa, dia murojaahnya tidak terlalu sulit. Dan kalau sudah tergambar salah satu metode yang mudah, antum melihat daftar isi apa? Antum melihat daftar isi itu sudah murojaah secara cepat. Murojaah cepat, ya antum melihat daftar isi. Mulai dari apa? Kaidah tentang asma. Kaidah pertama apa? Kaidah kedua, kaidah ketiga, ini kan ibarat catatan ringkas semuanya. Tinggal yang belum lengkap, antum lengkapkan. Taib. Misalnya seperti kaidah yang ketujuh, al-ilhad bi asma'illahi ta'ala huwal mail biha amma yajibu fiha wa huwa anwa'. Berapa jenisnya, antum ingat-ingat. Kemudian kaidah tentang sifat-sifat Allah yang juga jumlahnya 7 kaidah. Ini dimurojaah dari daftar isi. Taib. Mengenai syubhat, ini juga ya, syubhat caranya tinggal lihat. Kalau antum sudah paham syubhat, kemudian bagaimana cara menjawabnya, tinggal melihat. Contoh yang pertama, al-hajarul aswad yaminullah fil ard. Jawabannya bagaimana? Hadisnya dhaif. Ini paling gampang. Tayyib. Contoh yang kedua, qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Ini jawabnya bagaimana? Terus demikian. Insyaallah kalau ketika membaca daftar isi ini sudah tergambar pada benak kita, maka berarti biidznillah apa yang telah kita pelajari sudah apa? Kita kuasai. Tinggal menguatkan lughahnya, karena pembahasan akidah tanpa lughah yang kuat, tanpa pemahaman bahasa Arab yang kuat, ini akan sulit untuk apa? Seorang memahami dan memahamkan. Memahami untuk diri kita, ketika membaca kitab-kitab lain, dan memahamkan, kalau kita tidak paham bagaimana bisa memahamkan. Tayyib. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.